Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Di perjumpaan yang lalu kita membahas hadis yang pertama. Namun belum selesai. Kemarin kita baru membaca fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Di mana Syekh Muhammad Shalih Utsaimin mengatakan adapun larangan, yaitu perintah Rasul, ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, ma nahaitukum an syai'in fajtanibuh, yang artinya sesuatu yang Rasul alaihi salatu wassalam melarangkan kepada kita, maka konsekuensinya, keharusan kita adalah menjauhinya. Kenapa harus menjauhinya? Karena yang namanya manhi adalah matruk. Yang namanya larangan itu meninggalkan. Maka yang namanya nahi itu adalah perintah untuk meninggalkan. Larangan itu juga bagian dari perintah. Cuma perbedaannya, kalau perintah yang umum untuk dilakukan, tapi kalau larangan bentuknya asalnya perintah tapi untuk meninggalkan. Di waktu yang lalu juga saya telah berbicara wal matruk laisa fi masyaqqah. Yang namanya meninggalkan sesuatu itu tidak ada masyaqqahnya, tidak ada beratnya, tidak ada konsekuensinya, tinggal tinggalkan saja, begitu saja. Oleh karena itu, karena ini meninggalkan, perkara meninggalkan itu tidak ada masyakoh, maka yang namanya meninggalkan semua orang pasti bisa. Bisa meninggalkan. Karena yang namanya meninggalkan itu tidak ada doror. Tinggal aja. Oleh karena itu, setiap larangan harus kita tinggalkan, kecuali cuma satu saja, ketika dalam keadaan darurat. Itu baru boleh kita melakukannya. Selama tidak ada darurat, selama tidak ada permasalahan darurat, maka yang namanya larangan tidak ada celah untuk kita boleh menjalankannya. Fayakunu qaulu Rasul sallallahu alaihi wasallam ma nahaitukum an syai'in fajtanibuh, kata Syekh, maka ucapan Rasulullah sallam ma nahaitukum an syai'in fajtanibuh, apa-apa yang aku larang kalian tentang segala sesuatu, hendaknya kalian fajtanibuh, yakun muqayyadan bihal darurah. Ikatannya, perkecualiannya hanya ada satu, yaitu darurat. Kalau darurat, baru ada perkecualian. Kalau bukan darurat, tidak ada perkecualian. Yani annahu idza wajadta darurah ila syai'in muharram, sora hadzal muharram halalan bisyartain. Oleh karena itu, kalau kamu temui keadaan darurat berhadapan dengan sesuatu yang haram, betul-betul darurat, maka yang haram itu bisa halal dengan dua syarat. Ingat, sesuatu yang haram dikarenakan darurat bisa berubah jadi halal dengan syarat, dua syarat. Apa itu? Syarat yang pertama, alatan dafi' daruratihi, alatan dafi' daruratahu bisiwa, tidak ada pengganti kedaruratannya kecuali hanya itu saja. Enggak ada pengganti lain, enggak ada alternatif lain, enggak ada jenis lain, hanya ada itu. Maka enggak ada pilihan. Syarat yang kedua, alla yakuna mazilan lidharurah. Syarat yang kedua, betul-betul yang disebut darurat itu, apa yang bisa, apa yang dilakukan itu betul-betul darurat, dan dengan melakukan yang haram itu bisa menghilangkan kedaruratannya. Nanti akan ada contoh. Betul-betul sesuatu itu bisa menyelesaikan kedaruratannya, bisa menghilangkan kedaruratannya. Jadi ada dua syarat. Syarat pertama, memang tidak ada alternatif lain, tidak ada pengganti, kecuali hanya itu saja. Yang kedua, betul-betul sesuatu itu akan menyelesaikan kedaruratannya. Kalau tidak menyelesaikan kedaruratannya, ya nggak bisa, nggak boleh. Jadi syaratnya ada dua yang harus kita ingat selalu. Fabihadainin laqaidaini na'rifu annahu la darurata illa la darurata illa dawa muharram. Oleh karena itu, dengan dua syarat tadi itu, dari situ kita bisa hukumi. Ketika ada pertanyaan, apa hukumnya berobat dengan sesuatu yang haram? Misal, beberapa tahun yang lalu, 10 tahun atau 20 tahun yang lalu, kita sering dengar adanya berobat mata dengan air seni, air kotor. Ketika pagi hari kita buang air kecil, katanya pertama air kecil itu diambil buat membersihkan mata, buat apa, ngobatin mata. Itu kan padahal najis, haram. Apa hukumnya? Atau tentang berobat dengan cicak, padahal cicak diperintahkan untuk dibunuh. Sebagian ulama mengatakan bahwa sesuatu yang Allah perintah, yang syariat perintahkan untuk membunuh, maka hukumnya haram untuk dimakan. Salah satunya cicak, diperintahkan untuk dibunuh. Lah, orang rame-rame berobat dengan cicak, alasannya apa? Mengobati kanker. Bagi mereka yang mengatakan cicak itu haram dimakan, boleh enggak itu jadikan obat? Kan darurat agar kita sembuh. Maka jawabannya, kita masukkan ke dalam dua syarat itu tadi. Kata Syekh, tidak ada kedaruratan berobat dengan yang haram. Yakni, law kana hunaka dawa' lakinnahu haram fa'innahu la darurah ilaih. Kalau ada obat, tapi obatnya itu obat yang haram, boleh tidak kita berobat? Bukankah itu darurat? Kata Syekh, la, tidak boleh, karena itu tidak darurat. Kok bisa? Yang sakit mengatakan ini darurat, sementara Syekh mengatakan sekarang tidak darurat. Bukankah berobat itu diperintah? Sekarang ikuti apa yang Syekh maksudkan bahwa itu bukan darurat. Falaqala qa'il ana uridu an ashrib daman istashfi bihi. Di sebagian tempat orang mengatakan darah hewan tertentu itu obat. Aku nak bisa berobat dengannya. Kama yadda'i ba'dhan nas annahu idza shariba min dami dzibin sufiya min ba'd al-amrad. Seperti orang yang mengatakan mengaku bahwa ketika seseorang minum darahnya serigala maka dia akan sembuh dari penyakit tertentu. Atau kita sering dengar pula minum darahnya ular nanti akan sembuh dari penyakit A dan B atau yang lainnya. Saya mengatakan nakul hadza la yajuz. Saya mengatakan yang demikian itu tidak boleh. Anda berobat dengan obat yang haram. Kenapa enggak boleh? Awalan likaun al-insan rubama yusfi min ghairi hadzal muharram. Yang pertama, apa syarat tadi yang pertama? Ada dua syarat. Syarat pertama apa? Alatan dafi' daruratahu bisiwa. Selama dikatakan darurat itu kalau memang betul tidak ada pengganti selainnya. Hanya itu saja. Sekarang kata Syekh, kalau cerita obat, kalau masalah obat, banyak orang sembuh menggunakan selain zat yang haram. Masih ada alternatif banyak. Berarti syarat yang pertama tidak terpenuhi. Banyak orang sembuh menggunakan selain yang haram. Kesembuhan itu imma minallah, bisa jadi sembuh dari karena Allah semata. Imma biddu'a, bisa juga karena orangnya atau keluarganya berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah untuk sembuhkan, lalu Allah sembuhkan. Imma biqira'ah, atau bisa dengan membaca Al-Quran, dibacakan Al-Quran, diruqyah. Wa imma bidawa' akhar mubah, atau dengan obat-obat yang lain, yang mubah, aspirin, bodrek, inzana, atau yang lainnya. Masih banyak obat alternatif selain yang diharamkan itu. Atau masih ada kesempatan-kesempatan lain untuk orang itu sembuh selain dengan barang yang haram itu. Bisa jadi Allah memberikan kesembuhan. Banyak kejadian penyakit tertentu tiba-tiba sembuh. Kata mereka tidak karena sebab apa-apa. Dicari sebabnya, tidak ketahuan. Di antara penyakit yang kadang ada kondisi tertentu sembuh dan kondisi tidak bisa sampai sekarang belum diketahui oleh kedokteran adalah kanker. Kanker itu kan mengerikan. Tetapi pada kasus, beberapa kasus, kata orang kesehatan, ada satu kondisi di mana tiba-tiba sel kankernya mati dan hilang. Kankernya itu mengecil, mengecil, mengecil dan hilang tiba-tiba. Tanpa diobati, tanpa diruqyah, tanpa doa, tiba-tiba mati sendiri. Dan dokter sampai sekarang mengakui itu dan belum paham apa sebabnya, kondisi yang seperti apa yang menyebabkan kanker itu mati. Itu ada istilahnya di kedokteran. Artinya, kalau Allah menghendaki sesuatu penyakit dari seseorang itu hilang, sembuh, maka ketika itu juga bisa sembuh. Kenapa harus dengan yang haram? Yang kedua, dengan sebab doa. Kalau kita mau berdoa kepada Allah, dan Allah ijabahi doa kita, maka akan sembuh pula penyakitnya. Kenapa kita harus berbuat dengan yang haram? Artinya masih ada kesempatan lain selain dengan barang yang haram itu. Bisa juga dengan ruqyah, membaca atau dibacai, atau dengan obat-obatan yang mubah. Kita berobat ke dokter, maka dokter mengasih resep, kita minum obatnya, atau bisa dengan apa, herbal atau yang lainnya. Yang jelas, alternatif obat atau pengobatan sangat banyak sekali menggantikan sesuatu yang haram. Maka ketika kita akan berobat dengan sesuatu yang haram, syarat pertama tidak bisa dipenuhi. Karena syarat pertama apa tadi? Alla tandafi daruratahu bisiwa. Syaratnya, selama kedaruratannya itu tidak bisa digantikan selain dari barang itu, dari perbuatan itu. Jadi syarat pertama gugur, berobat dengan sesuatu yang haram. Mari kita lihat syarat yang kedua. Apakah syarat kedua apa tadi? Syarat kedua apa? Sesuatu boleh dengan apa? Dikatakan darurat walaupun haram, bisa kita katakan darurat. Syaratnya apa? Ayakuna mazilan lidarurah. Syarat yang kedua adalah sesuatu itu yang kita lakukan dalam bentuk haram itu betul-betul menyelesaikan permasalahan dari apa, kedaruratannya itu. Kalau sesuatu yang darurat dengan yang haram itu betul-betul pasti hilang, menyelesaikan masalah, maka boleh kita apa, melakukan yang haram itu. Kita uji sekarang. Kata Syekh, syarat yang kedua, tsanian, ana ulaisa yakinan idza tadawa bidawa yashfi. Yusfi. Fama akthar alladziina yatadawaw wa la yushfun. Apakah jaminan kalau kita minum obat tertentu setelah itu pasti sembuh? Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan, walaupun obatnya itu obat paten sekalipun. Yang obati Anda ahli betul-betul di bidangnya, ternyata tidak jaminan, walaupun obatnya obat paten, yang ngobatin ahlinya ahli, ternyata tetap saja tidak ada jaminan apa, orang itu sembuh. Termasuk ketika kita berobat dengan yang haram tadi, misalkan minum darah dzib, serigala. Ngambil serigalanya aja sudah ketar-ketir, apalagi ambil darahnya. Setelah itu suruh minum darahnya buat berobat. Nah, ternyata pula tidak ada jaminan setelah minum darah itu pasti sembuh, tidak ada jaminan. Lah, kalau tidak ada jaminan, tidak pasti, berarti apa? Mazilan apa enggak? Darurahnya. Tidak. Tidak bisa hilang kedaruratannya. Tidak ada jaminan kedaruratannya itu bisa hilang dengan jatuh pada yang haram itu. Bikhilaf man kana ja'ian wa laysa indahu illa maitah aw lahmin khinzir aw lahmil himar. Berbeda kondisinya ketika seseorang lapar. ada si fulan berjalan di tengah padang pasir. Sekian lama perbekalannya habis. Enggak ada makanan kecuali di situ bangkai. Boleh dimakan apa enggak? Dia mau makan bangkai haram. Anak enggak makan, mati anak. Enggak punya tenaga. Bagaimana anak bergerak? Lapar yang betul-betul lapar. Sudah lemes, sudah enggak bisa apa-apa. Adanya sekarang bangkai. Boleh dimakan apa enggak? Loh, bangkai kan haram. Kalau anda enggak makan, anda enggak bisa melanjutkan perjalanan. Kemungkinan anda juga akan mati. Maka, kita lihat yang pertama, ada enggak penggantinya selain bangkai itu? Jawabnya tidak ada. Di tengah padang pasir, perbekalan sudah habis, adanya bangkai tok. Berarti satu-satunya. Tidak ada alternatif lain, cuma ada bangkai. Yang kedua, syarat kedua. Kalau saya makan bangkai, yang katanya dalam keadaan darurat, mencegah lapar, lapar saya bisa hilang apa enggak? Jawabnya, kalau saya makan bangkai, saya bisa kenyang. Menyelesaikan masalah kedaruratannya. Jadi badan saya bisa punya tenaga, saya bisa berjalan lagi. Lah, maka makan bangkai atau makan khinzir atau makan yang lainnya yang haram, karena syarat, dua syarat itu bisa terpenuhi, maka boleh. Berbeda dengan tadi berobat. Ketika makan bangkai, makan khinzir atau makan yang lain yang haram, itu betul-betul dalam keadaan darurat bisa kita makan. Kenapa alasan yang kita bisa boleh kita makan padahal itu haram asalnya menjadi halal? Karena syarat dua terpenuhi. Sementara obat, dua syaratnya itu tidak terpenuhi. Fa'innahu yajuz ayyukal fi hadal halah. Tadi, bangkai ataupun khinzir ataupun lahmal himar, lahm himar, kalau himarnya himar ahliyah, haram dimakan asalnya. Beda dengan himar yang liar. Kalau liar boleh dimakan, tapi yang ahliyah tidak boleh. Nah, ketika kita pergi tadi punyanya cuma himar, ya apa boleh buat, himarnya kita sembelih, kita makan. Walaupun tadinya sebagai kendaraan kita. Nah, maka dalam keadaan seperti itu boleh kita makan. Li'anana na'lam ana daruratahu tandafi' bidzalika, karena kedaruratannya betul-betul bisa menyelesaikan masalah. Bikhilaf ad-dawa, berbeda dengan tadi ad-dawa. Wa amma qaul alaihi salatu wassalam fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Tadi tentang ma nahaitukum an syai'in, perintahnya fajtanibu. Sekarang tentang hal yang kedua, wa idza amartukum bi amrin, kalau aku perintah kalian dengan suatu perintah, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukan sesuai yang kalian mampu. Fahadha yuwafiq qawla ta'ala fattakullah mastata'tum. Hadis ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, fattakullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian, sebatas kemampuan kalian. Yakni idza umirna bi amrin fa inna na'ti minhu mastata'na wa ma la nastati'uhu yaskut anna. Kalau kita diperintah dengan satu perintah, maka kita melakukan perintah itu sesuai batas kemampuan kita saja. Yang dituntut oleh Allah kepada kita hanya sebatas kemampuan kita. berbeda dengan larangan apa yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau larangan tidak ada batas, pokoknya ada larangan, sementara larangan itu adalah matruk, cuma meninggalkan, maka mau tidak mau harus kita tinggalkan, kecuali kalau di sana ada darurat. Lah, darurat, untuk menentukan darurat harus ada dua syarat tadi. Adapun perintah untuk menjalankan, karena ada masyakoh di sana, maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, faiza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Ada kaitnya dengan mastata'tum. Kalau kita diperintah dengan suatu perintah, maka kita menjalannya mastata'na wala nasta'na wa ma la nastati yaskut 'anna. Apa-apa yang kita tidak mampu, maka gugur kewajiban kita dari menjalankan itu. Masalan, umir Nabi an nusalli fard qiyaman. Misal, contoh, kita telah diwajibkan untuk sholat fardu. Bagaimana cara sholat fardu yang diperintahkan oleh Allah kepada kita? Qiyaman, berdiri. Fa'idha lam nastati sholaina julusan. Kalau kita tidak mampu, ada halangan, padahal ini perintah. Lah, kita menjalankan perintah qiyaman itu sesuai kadar kemampuan kita. Kalau kita enggak mampu, ya enggak perlu dipaksakan untuk berdiri. Maka boleh julusan, boleh duduk. Wa idza lam nastati' salaina ala janbin. Kalau duduk juga tidak mampu, boleh miring, boleh apa berbaring. Hal ini kama qala sallallahu alaihi wasallam li Umar li Imran bin Husain, shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan wa illam tastati' fa 'ala janbi. Seperti Rasul sampaikan kepada Imran bin Husain, salatlah kalian berdiri, kalau tidak bisa ya silakan duduk, kalau enggak bisa berbaring. Fata'ammal qawlu idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Tolong perhatikan, kata Syekh. Renungi ucapan Rasul, idza amartukum bi amrin. Jika aku perintahkan kalian dengan suatu perintah, fa'tu minhu mastata'tum. Lakukan. Jalani perintahku ini sesuai dengan kemampuan kalian. Bi khilaf annahi, lihat, perhatikan di sini, Syekh mengajak kita untuk membandingkan antara larangannya dengan perintahnya. Ketika perintah, fa'tu minhu mastata'tum, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Tetapi ketika perintah, ketika larangan, tidak demikian. Ketika larangan, manahaitukum an syai'in fajtanibuh. Kata Syekh, li'anal amr fi'il wa ijab qad yakunu syaqan 'ala an-nafs wa la yastati' al-insan ay yakumu bihi. Perintah itu kan ada konsekuensinya seorang menjalankannya. Nah, seseorang menjalankan itu masyakah, ada pengorbanan, ada perbuatan yang harus dilakukan. Namanya perbuatan, kadang bisa dilakukan, kadang tidak bisa dilakukan, berbeda dengan larangan tadi. Karena larangan matruk, didiamkan saja. Anda diam, tidak melakukan, itu sudah cukup untuk mengikuti, menjalani larangan Rasul atau Allah Subhanahu wa taala. Lah, yang namanya perintah itu adanya pembebanan kepada diri untuk melakukan sesuatu. Bisa jadi kita mampu, bisa jadi kita tidak mampu. Falihada qayyadahu biqaulihi fa'tu minhu mastata'tum. Karena ada pembebanan yang mungkin seseorang mampu, yang lain tidak mampu, maka rahmat Allah setiap perintah diikat dengan syarat fa'tu minhu mastata'tum, lakukan sesuatu itu yang antum mampu. Wa ma dzalika fa inna hadzal amr muqayyadan biqaid akhar wa huwa ala yujad mani yamna'uhu. Ada syarat lain setiap perintah itu selama tidak ada kendala yang menghalangi Anda melakukannya. Haji, katakanlah Anda punya kemampuan badan, kemampuan uang, subhanallah, keadaan tidak aman, ada COVID, Anda sudah siap-siap berangkat haji, ternyata ada penghalang untuk melakukannya, maka gugur kewajibannya di tahun kemarin untuk muslimin yang Indonesia atau yang lainnya ketika mau berangkat haji. Fabihada yadkhul fi qawli fa'tu minhu mastata'tum, maka dengan ucapan, dengan kondisi seperti itu masuk ke ucapan Rasul fa'tu minhu mastata'tum, lakukan sesuai dengan yang kalian mampu. Fali hadza qala al ulama, oleh karena itu para ulama mengatakan la wajib ma'al ajz wala muharram ad-darurah. Ada satu kaidah yang harus kita pegangi, la wajib ma'al ajz. Kalau kamu tidak mampu, itu namanya ajz. Kalau kamu punya kendala, itu juga ajz. Lah, tidak ada kewajiban kalau di sana ada penghalang. Tidak ada kewajiban kalau untuk menjalankan kewajiban itu ada ketidakmampuan antum melakukannya. Artinya, yang mengeluarkan Anda dari kewajiban adalah al-ajz. Asalnya itu wajib, tapi karena antum ajz, ada halangan, ada ketidakmampuan, maka tidak menjadi wajib lagi atau gugur kewajibannya. Wala muharrama ad-darurah. Kalau urusannya haram, hubungannya dengan darurat. Yang bisa menggugurkan sesuatu itu haram menjadi halal, itu kalau darurat. Sementara karena darurat tadi ada dua syaratnya. Jadi, kalau perkaranya haram, bisa halal apa enggak? Ini halal enggak buat saya? Jawabnya apa? Ini darurat apa enggak? Dijawab dulu itu. Kalau betul-betul keadaan darurat, dengan diuji dengan dua syarat tadi, dua syarat terpenuhi, maka itu darurat. Yang tadinya haram menjadi halal. Buat kamu ketika itu, karena memenuhi syarat dua syarat itu tadi, maka yang haram menjadi halal karena keadaan darurat. Yang wajib menjadi gugur kewajibannya kalau adanya ajz. Dilihat betul apa enggak ada Anda dalam keadaan ajz menjalankan perintah itu. Kalau ajz, maka kewajiban itu pun gugur. Wa syahid min hadzal hadis qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Maka kalau kita lihat dalam hadis yang utama yang kita baca ini, apa hubungannya dengan bab yang sedang kita bahas, yaitu bab apa? Al-amr bil muhafadzah ala sunnah wa adabiha. Apa hubungannya hadis ini dengan judul? Maka saya mengatakan, adapun ucapan mana haitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna hadza yadkhul fil muhafadzah ala sunnah wa adabiha. Ini masuk dalam bab ini. Kenapa dikatakan masuk? Karena perintah kita untuk mengikuti perintah Nabi dan menjauhi larangan Nabi. Apa dalam ayat? Man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa taat kepada rasul, maka dia taat kepada Allah. Amrnya rasul, maka itu juga perintah dari Allah, amrnya Allah. Nahinya rasul, larangan rasul, juga larangan dari Allah pula. Maka kalau ini larangan dari rasul, perintah dari rasul, maka itu juga larangan dari Allah, perintah dari Allah. Kenapa hadis ini diletakkan di bab ini? Karena di sana ada perintah kita untuk taat kepada segala larangan dan perintahnya rasul, dan hadis ini mengandung perintah dan larangannya rasul alaihi salatu wasalam. Wa amma ma sakata anhu nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa afu. Sekarang Syekh ingin memberikan faedah baru sebagai penutup dari hadis ini. Kalau tadi kan ada larangan, juga ada perintah. Lah, sekarang kalau rasul diam, kalau Allah diam, tidak berbicara tentang sesuatu masalah, lalu apa yang harus kita lakukan? Wa amma ma sakata anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa afu. Kalau sesuatu yang Nabi diam, tidak berbicara hukumnya tentang hal itu, maka itu termasuk perkecualian, apa termasuk yang tidak mengapa, dibebaskan. Anda mau melakukannya boleh, tidak melakukannya juga boleh. Al-masqut anhu ma'fu anhu. Sesuatu yang masqut, yang rasul diam, maka tidak apa? Tidak dibatasi Anda melakukan, terserah antum. Mau lakukan, enggak mau silakan. Diam, enggak lakukan. Wa hadza min rahmatillah. Ini termasuk rahmat dari Allah. Antum bayangkan kalau semua harus dibicarakan. Air putih. Ini halal apa haram? Bingung kita. Air putih yang begini boleh, air putih yang begitu enggak boleh. Hidup jadi sulit. Tapi dengan banyak halnya yang syariat ini diam, maka menunjukkan boleh, terbebas kita. Ya, maka kita boleh meminumnya dan boleh meninggalkannya. Ketika enggak butuh, kita tinggalkan. Ketika kita butuh, kita minum. Bebas. Dibebaskan. Nah, fal asya'im ma'murun biha au manhi anha au maskut anha. Sesuatu itu hukumnya ada tiga. Ada tiga kondisi. Yang pertama, yang terlarang. Ima terlarang. Ima diperintahkan. Ima diam. Syariat itu tidak membahasnya. Yang terlarang kita harus tinggalkan. Yang diperintah kita harus jalankan. Yang maskut anhu bebas, tidak dibahas, terserah kita kembalinya sesuai dengan kebutuhan kita dan hasrat kita. Bebas. Fama sakata anhu Allah wa rasuluhu fa'inau afu la yalzimuna fi'luhu wa la tarkuhu wallahu muafiq. Sesuatu yang Allah diam, rasulnya diam, tidak membahasnya, maka itu termasuk yang ma'fu. Tidak ada kewajiban, tidak keharusan kita melakukannya, tidak pula kita harus meninggalkannya. Wallahu muafik. Inilah ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Artinya hari ini kita telah menyelesaikan hadis yang lalu. Semoga pelajaran ini bisa kita ngambil manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.